Boleh tak kahwin dengan kembar siang? Sekiranya boleh, boleh ke dalam satu masa kahwin dengan dua adik-beradik serentak? Ha. Jawabnya, wak mari lu kembar siang. Aku jawab. Ha. Dia saja nak tahu je. Kembar siang ni dia maknanya tubuh lekat. Tak? Ha, tubuh lekat. Lekat ke mana? Lekat anggotanya tidak boleh dipisahkan. Ada berlaku lekat di kepala, ada berlaku lekat di dada, ada berlaku lekat di punggung. Faham lagi? Dia panggil kembar siang. Sebab apa dia panggil kembar siang? Saya jawab sekali. Mong. Hadiah Lamborghini suti. Ha. Mak, apa panggil kembar siang? Ha? Ha. Sebab apa dia panggil kembar siang? Tahu tak? Sebab kembar ni pada zaman moden yang berlaku ialah di tanah siang, dia paling popular. Faham tak? Ha. Kembar lekat ni ribu tahun dah ada. Tetapi yang paling popular, yang paling masyhur ialah satu pasangan kembar dari tanah siang, Thailand, pada abad yang ke-19 Masihi, tahun 18 lebih. Dia sangat popular. Wagi ke negeri orang putih mana-mana. Pasal orang zaman moden hanya dengar cerita, tak pernah berlaku di depan mata. Faham tak? Maka dibawa ke seluruh dunia menjadi pasangan kembar yang paling terkenal. Zaman kubur dulu. 18 lebih. Zaman kalau terganu kot, zaman Sultan Umar. Faham? Ajak jalur dalam Sultan Umar. Ha? Itu 1860, 1870 tu. Zaman Sultan Umar. Habis zaman Sultan Umar, zaman dia pula. Dia jawab. Mereka terganu boleh jawab. Kalau Singapura tak boleh jawab. Ha. Lepas Sultan Umar. Tak lah. Hu, tak dah. Man. Mu. Tak tahu. Mu. Tak tahu juga. Abu. Tak tengok-tengok belakang itu lah. Lepas Sultan Umar. Zainal Abidin yang nombor berapa? Ha? Ha, Zainal Abidin yang ketiga. Yang popular tu. Yang terkenal. Yang ngaji dengan ulama' tu. Faham tak? Ha, dia selepas Sultan Umar. Nah, habis Sultan Zainal Abidin, baju merah LC135 hadiah cuti, dia ambil lalu lagi. Tak boleh jawab sebab kebik-kebik gitu mu. Tak boleh jawab juga. Ni orang sekolah kat Kolibak kalau dia Sultan Sultan Sulaiman. Ha. Ha. Maka dipanggil kembar siang. Pas pada tu bila sebut kembar, kembar siang. Nah, ha. Jadi soalannya, kalau puang dua orang kembar siang, kita nak nikah dengan salah seorang dia boleh tak? Jawabnya tidak boleh, menurut pandangan yang paling ramah di kalangan ulama. Faham tak? Nah. Ha. Kenapa? Kerana keadaan perlu kepada membuka aurat. Bila kita kahwin dengan seorang, seorang ni je kita boleh tengok aurat dia. Oh, ni tak boleh. Faham tak? Ha, jadi rumah tangga ni duduk berdua. Dah kita nak tidur dengan ni. Ni tidur retek tak? Tidur retek ya. Tak kerohok. Tak? Ha, jadi tak boleh dalam Islam. Faham tak ke? Ha, tu saja elak dia. Ada nah, tak ada sebut dalam nah. Nah, itu ijtihad ulama. Dah kalau kita kahwin dua-dua, ambil dua-dua. Nah, dua-dua menurut pendapat jumhur ulama tidak boleh. Nah, kerana dia bersaudara. Wa ang tajma'u bainal ukhtain, dan haram kamu berkahwin dengan dua saudara sekaligus bermadu. Ada pun hak ke ni kata, ini kerana darurah sahaja. Maka kalau tidak dibenarkan berkahwin saudara, dia tidak boleh berkahwin sampai bila-bila. Faham tak? Haa.